السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وأن أحمد أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 22 Rabiutsani. Atau 443 Hijriah atau tanggal 25 November 2021, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan syarah Al-Aqidah Wal-Sittiyah di Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan penjelasan ini kita ambil dari syarah Al-Aqidah Wal-Sittiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-36, halaman 78. Dan sebelum antum mulai, ana mengingatkan diri ana sendiri dan antum sekalian, apapun yang kita lakukan dalam hal menuntut ilmu syar'i, itu harusnya antum berdoa. Berdoa untuk difahamkan. Berdoa agar kita bisa senantiasa ikhlas dalam menuntut syar'i, semangat untuk memahaminya dan mempraktekannya, sekaligus lemah lembut dalam mendakwahkannya. Oleh karena itu, apapun yang antum lakukan sekarang, jangan menjadi seperti alat perekam yang hanya sebagai alat saja. Tapi yang antum harus lakukan adalah antum bisa memutar ulang alat rekam itu sehingga itu bermanfaat buat orang lain. Maksudnya adalah ilmu yang antum catat sekarang ini, ilmu yang antum dapatkan sekarang ini, meskipun antum mencatat, meskipun antum itu merekam bahkan, meskipun ini ada streamingnya, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kita untuk streaming, itu bukan berarti otomatis hal tersebut langsung bisa manfaat. Tapi justru di situ manfaatnya ketika ada zakatul ilm. Ada zakatul ilm. Dan salah satu zakat ilm itu adalah menyebarkan ilmu. Dan yang antum harus lakukan adalah ketika catatan antum itu sudah catat rapi, bagus, antum sebarkan ke yang lain. Bahkan, kalau antum lebih semangat lagi, antum bisa transkrip kajian ini lewat apa yang jadi rekamannya, Facebook, playlistnya. Kemudian setelah itu ditulis faedah-faedah yang ada di situ, dan kemudian disebarluaskan. Itu pun adalah bagian dari menyebarkan ilmu. Nah, kita lanjutkan pertemuan 36 halaman 78. Dan ini masih berkaitan kemarin. Berkaitan dengan apa, Mas? Tentang sifat. Sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ulang sedikit kemarin. Ya. Jadi kemarin kita bahas bahwasannya Allah Ta'ala lam yazal lahu yadan wajhan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu senantiasa di sini tentang apa Mas? Sifat dzatiyah. Dan kemudian apa? Sifat apa lagi? Sifat ahlan salam. Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, dan sifat khobariyah. Itu ada tiga dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang bisa diklasifikasikan berdasarkan dalil-dalil istiqra. Oleh karena itu, Allah Ta'ala lam yazal lahu yadani wa wajhun wa 'ainan. Ana ingatkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang sudah kita bahas di kitab ini. Ini berkaitan dengan harusnya sudah kita tulis, tapi ternyata kayaknya tidak ditulis. Waktu itu kita ambil dari kitab syarah kitab Tauhid, jadi Qul Mufid ala kitab Tauhid. Ala kulli hal, tidak masalah. Yang jelas, tentang sifat Allah Azza wa Jalla itu ada tiga. Yaitu, kalau misalnya mau ditulis di sini, tidak apa-apa. Kita tuliskan. Ya. Jadi, ini sifat Allah Jalla ada tiga, yaitu sifat dzatiyah, kemudian sifat tuliskan satu sifat dzatiyah, dan dua sifat fi'liyah. Dan yang ketiga sifat khobariyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Selama-lamanya milik Allah Azza wa Jalla. Itu sifat dzatiyah. Sedangkan sifat fi'liyah, sifat fi'liyah itu adalah sifat perbuatan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Azza wa Jal, masyiah. Berkaitan dengan masyiah. Nah, jadi kalau misalnya, ya, contohnya di sini, masalahnya di sini bahasa Arabnya nggak terdeteksi, tapi anda bisa lihat di sini. Nanti kalau anda gini kan, hilang. Simsalabing. Nah, bukan sulap. Tapi di sini karena PDF viewernya ini tidak mendukung UTV 8. Kodifikasi language versionnya belum sempurna. Jadi Arabiknya belum support. Nah, jadi kalau diginiin masih bisa karena ini bagian dari frame-nya. Frame-nya masih menerima apa saja dari UTF 8. Ya, hiya mulazamatu lidatillahi wallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Mislu as-sam' wal-basar wa hiya ma'nawiyah li'anna hadhi sifat ma'ani. Sifat dzatiyah itu juga sifat ma'ani. Maksudnya di sini sifat yang senantiasa melekat pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa ada pada zatnya Allah Azza wa Jal, dan Allah lah yang mensifatkan sifat tersebut. Contohnya, Allah Maha Mendengar, As-Sam' wal-Basar, Allah Maha Melihat, Dan wahiyah ma'nawiyah. Itu ma'nawiyah. Ma'nawiyah artinya secara maknanya. Secara maknanya. Allah melihat, Allah mendengar. Nah. Paham itu? Nah. Itu tentang sifat dzatiyah. Kemudian sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah ini adalah kita tulis di sini ya. Sah. Bios. Kita cari yang lebih gede. Nah, ini harus ini sih. Nyata saudara-saudara tidak bisa, saudara-saudara. Oh, tidak. Nah, ternyata memang satu ini untuk satu. Nah, ini lumayan. Jadi, di sini antum lihat sifat dzatiyah tadi sifat yang melekat pada zatnya Allah Azza Jalla, berlaku selama-lamanya, senantiasa ada. Dan disifati demikian oleh Allah Azza Jalla sendiri. Seperti sifat dzatiyah itu adalah Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Sekarang kita masuk pada sifat apa Mas? Sifat fi'liyah. Hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Azza Jalla. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Azza wa Jal. In sya'a fa'alaha wa in lam yasha' lam yaf'alha. Kalau Allah itu berkehendak, Allah akan melakukannya. Dan Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melakukannya. Sebagaimana sekarang sini? Takdir Allah Azza wa Jal sekarang ini di hadapan kita apa mas takdirnya? Allah Azza wa Jal menghendaki kita semua ada di masjid ini. Itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jal. Dan itu bagian dari apa mas? Sifat fi'liyahnya dari Allah Azza wa Jal. Karena kalau tadi antum berpikir, wah sore hujan gak ya? Kemudian ada yang berpikir apa? Kalau hujan, tak di rumah aja. Online-an misalnya. Online-an. Streaming aja. Tapi itu bagian dari dhonnya antum, persangkaan antum. Dan bagian dari takdir, Allah itu sudah menjadikan antum itu datang ke kajian. Kemudian berubahlah pikiran. Menggelanyuti. Hal-hal seperti itu mas. Itu kaitannya apa? Sifat fi'liyah. Insya'a aqamahu wa insya'a azagahu. Nabi SAW itu menyebutkan tentang salah satu dalil tentang sifat fi'liyah. Nah. Ya. Makanya disebutkan ma min qalbin illa baina asba'aini min asabi'ir rahman. Tidaklah hati itu pasti itu berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Azza wa Jalla. Hatinya antum semua ini itu di antara dua jari dari jari-jemari Allah Azza wa Jalla. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan luruskan hati itu, Mas. Wayahe kajian ya kajian. Nek enggak jadi naik futura. Panas. Ya, hanya ketika menanjak makin panas, ya. Akhirnya apa? Mandek di jalan. Gak bisa bergerak selama berapa hari. Akhirnya jadi budur. Karena gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mobilnya mas, bukan orangnya. Ya. Dan penyakit futur maksudnya. Terhenyak dengan penyakit futur. Kenapa penyakit futur? Futur itu, ya, ketika kita menyalahi beberapa hal yang kaitannya dengan adab menuntut ilmu syar'i. Pertama, antum enggak pernah doa. Ya, salah satu sebab-sebab futur itu. Ketika menuntut ilmu syar'i, tidak, pertama tidak ikhlas karena Allah azza wajalla. Dan itu bisa tulis. Ya. Ya. Ini sebab sebab futura. Penyakit futur. Itu apa? Tidak ikhlas. Karena Allah. Yang kedua, ya, tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak beradab pada pengajar gurunya. Yang seterusnya, melakukan banyak maksiat setelah mendapatkan hidayah. Nah. Dan yang kelima, tidak pernah mendoakan kebaikan pada sama. Ini paling dahsyat, Mas. Sebab-sebab futur, futur itu menjadi malas, menjadi tidak semangat lagi menuntut ilmu syar'i. Itu tidak ikhlas karena Allah azza wajalla. Datang ke kajian, saya cuma pengen kopinya, Ustaz. Ya wis, rapopo. Enggak apa-apa. Halal. Atau tidak bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Ulangi lagi, diulangi lagi. Apa nambahnya? Kemudian tidak beradab kepada pengajar guru. Ini khususnya di sini apa? Menggibah. Guru. Tapi. Ya. Menggibahi guru ustadznya. Kalau kajian bisa gini. Pas setelah kajian bisa. Ini satu muka loh, Mas. Satu muka. Bisa dua rasa. Satu muka bisa dua rasa. Jadi kalau di hadapan ustadznya, dia bisa gini. Tapi di luar, setelah kajian selesai, Allah Ustaz. Dan semoga Allah juga menjauhkan kita dari sifat tersebut. Gak bisa kita melepaskan diri dari dua tadi, itu sifat dua rasa, itu kecuali kita memohon kepada Allah azza wajalla. Apapun yang kita lakukan, itu gak akan bisa menjadi benar, Mas, tanpa doa, Mas. Jadi tidak ikhlas karena Allah azza wajalla, tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Ini tidak bersabarnya itu artinya malas untuk berdoa, minta kefahaman. Itu kaitannya dengan situ. Kita kecilkan. Kita ganti. Nah. Yang menyala, Mas. Murab. Kayak ini salah satu dari beberapa, bahkan ada ulama yang menyebabkan menyebutkan tentang min asbab futur fi talabul ilm, sebab-sebab orang itu menjadi futur dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, dan ini semuanya intinya di situ adalah karena dia memandang segala sesuatu menurut kacamatanya dirinya sendiri. Jadi Mas Sony tidak akan bisa menggunakan kacamata orang lain. Karena yang cocok dengan matanya Mas Sony ya, kacamatanya Mas Sony. Dan model-model seperti itu tidak bisa, Mas. Kita sudah pelajari dari kitab apa, Mas? Syarah Alfiyah Ibnu Malik tentang lughat, tentang tiga bahasa. Itu tentang apa, Mas? Itmam, qasr, dan naqs. Ini berkaitan dengan apa? Dengan asmaul khamsah atau asmaul sitah. Ternyata adzan. Adzan. Itu kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harusnya. Rasulu. Nah, kalau ada muadzin yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bagaimana? Ternyata kita harus legowo, Mas. Itu ada takdirnya. Kalau diteruskan ada yang nakis di situ memang. Tapi tidak salah 100%. Karena di situ apa? Rasulun shodiqun. Nah, nabiyun shodiqun. Begitu juga apa? Allahu akbar. Harusnya Allahu akbar. Tapi lidah itu enggak bisa nyambung, itu enggak bisa. Dan akan mengatakan apa? Allahu akbar pakai waw. Dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Karena apa? Ubdalatil dhammah hamzah wawan qablahu dhammah. Jadi Allahu akbar. Sebelumnya harus dhammah. Dan itu semuanya ternyata dipelajari dalam nahu. Sehingga sing legowo, Mas. Jangan sampai semua itu dipikir dari satu kacamata. Ustadznya itu kayak gini. Harusnya kalau ustadz itu menurut saya adalah yang paling bagus ya. Kayak yang idealnya itu. Seperti gitar. Lain tuh, Mas. Lama berhari. Artinya di situ ahlan nasa. Melihat apapun itu harus dengan apa, Mas? Pandangan yang luas, jangan menjadi pandangan sempit. Sehingga ini yang terkadang menjadi sebab-sebab, Mas. Ini sebab yang lainnya adalah yang lainnya memandang situasi. Ya, ini futur untuk ilmu syar'i, ya, bukan futur yang lain. Futur dalam talib ilmu. Belajar ilmu syar'i. Nah. Nah. Jadi seperti itu, Mas. Memandang situasi dan kondisi dari orang lain menurut kacamata dirinya sendiri. Ini yang menyebabkan terkadang menjadi sempit. Akhirnya apa? Sering menghukumi orang lain dengan gaya penilaiannya sendiri. Kayak misalnya ada orang yang mengatakan tentang masyayikh, bahwa misalnya Syekh Albani atau Syekh Ali Alabi rahimahumullah, wah Syekh Albani itu gini-gini. Saya tanya, Mas Antum itu sudah baca dari kitab-kitab beliau, mana yang khatam? Mana yang sudah khatam? Tum faham gak bagaimana juhudnya beliau? Kerja kerasnya beliau? Nah sekarang, beliau itu satu harinya bisa duduk dalam mutola'ah lebih dari 12 jam. Antum berapa jam menimba ilmu syar'i? 2 jam aja udah hanum, udah tekak-tekluk. Ini suruh 12 jam. Kemudian antum mengatakan yang 12 jam itu tidak punya ilmu dan seterusnya, dan kurang adab. Insyaallah assalamualaikum. Semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari sikap tersebut. Mengerikan. Dan dengan sebab tidak pernah berterima kasih kepada gurunya, maka itu menyebabkan apa? Ilmunya tidak barokah. Ini masalah dari tadi kaitannya kok nyebarnya ke futur, Ustaz. Ya karena ini tentang sifat fi'liyah, Mas. Dan tadi yang ana sebutkan tentang hadisnya tadi adalah tentang hati. Yaitu ma min qalbin illa baina asba'aini min asabi'ir rahman. Tidaklah hati kecuali di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza Jalla. Ya. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan luruskan hati itu. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan sesatkan dia. Salah sama fi. Maka antum lihat, ketika kita itu mendapati lezat manisnya ibadah, oh itu berarti apa mas? Allah meluruskan hati kita. Dan kita harus bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya kita itu apa mas? Menambah ibadah yang belum kita lakukan dengan yang jauh lebih baik. Itu bagian dari syukur. Paham ya? Nah. Dan ini berkaitan dengan doa juga. Tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Maka tidak bisa ada orang yang bisa menetapkan bahwasanya dirinya mempunyai iman yang sama. Hari ini kita semangat, besok belum tentu, tidak ada jaminan. Tapi ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza Jalla agar kita itu dikuatkan, diberikan istiqomah dalam menuntut syar'i, begitu juga dalam menjaga adab-adab setiap harinya kita, ya, kita menjaga adab kita dengan orang tua kita, menjaga adab kita dengan guru kita, adab kita dengan teman kita, kepada kaum muslimin, begitu juga adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu ketika Allah jaga, maka kita pun harus menjaga. Dan bagian yang awal, kita dulu yang harus menjaga. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Itu nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu. Wahai pemuda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan dekat denganmu. Maka berapa banyak antum itu, atau kita di sini, Allah jaga. Mas. Sekarang ini, duduknya antum di majlis ilmu ini, ya, itu Allah jaga antum itu dari hal-hal yang tidak bermanfaat, mas. Allah jaga antum dengan disibukkan dengan manfaat. Itu juga penjagaan dari Allah Azza Wajalla. Paham-paham ini? Nah, kita lanjutkan, mas. Jadi sifat fi'liyah tadi adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Kalau tidak, Allah tidak akan lakukan. Contohnya adalah sifat yang kita sudah pelajari di sini adalah sifat nuzul, sifat turunnya Allah Azza Wajalla ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Paham tuh ya? Nah, begitu juga sifat apa? Istiwa alal arsh, beristiwa. Istiwa, ya, itu bukan bersemayam, tapi Allah Azza Wajalla berada di atas arsnya. Allah Maha Tinggi di atas ars. Kemudian juga apa? Al-Kalam. Berbicara. Itu sifat. Nah. Jadi kalau misalnya antum bayangkan, ini juga tentang mempelajari sifat fi'liyah ini, kaitannya ketika kita berkaitan dengan sifat kalamnya Allah Azza Wajalla, antum akan faham bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Walaysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan makhluk. Kenapa? Kalau orang-orang liberal itu memberikan apa mas? Memberikan syubhat. Syubhatnya apa? Apa di dunia atau di alam semesta ini hanya ada dua. Pencipta dan makhluk. Khalik dan makhluk. Yang lainnya gak ada. Maka kalau berbicara Al-Quran, Al-Quran itu sudah ditulis, kemudian ada sekarang ada wujudnya Al-Quran, Al-Quran Karim. Maka ini makhluk menurut mereka. Dan sesungguhnya itu bukan makhluk mas, itu kalamnya Allah Azza Wajalla. Dan kalam itu melekat kepada zatnya Allah Azza Wajalla. Apakah yang melekat kepada zatnya Allah Azza Wajalla itu disebut makhluk? Tidak. Salah. Tapi apapun yang melekat pada makhluk, maka itu makhluk. Walaupun di situ generalisasi itu ada istisnanya, ada pengecualian. Kayak misalnya apa, Mas? HP antum. HP antum ada diinstal Al-Qur'an di situ. Kemudian antum masuk WC. Loh, kok Al-Qur'an dibawa ke WC? Beda. Bedanya apa, Mas? HP antum itu bukan untuk dedicated for Quran. Itu bukan Al-Qur'an, tapi itu HP. Paham di sini? Jadi kalau misalnya HP antum itu masuk ke WC, ya, karena ada larangan hukum asalnya membawa Al-Qur'an ke WC enggak boleh. Karena Al-Qur'an itu harus diihtiramkan, harus dihormati, harus diagungkan. Ya. Taruh di bawah aja enggak boleh. Ini HP ada Al-Qur'annya, taruh bawah. Injek-injek pula. Apakah berarti itu menginjek Al-Qur'an? Bukan. HP antum menjadi Al-Qur'an ketika itu dibuka aplikasi. Paham sama? Sama hanya dengan antum. Kita menghafal Quran, kemudian masuk WC. Enggak boleh. Ya kan antum hafal Quran. Kepalanya di luar. Al-Qurannya di kepala gitu. Wah, ini. Ya. Ya, Mas Yuda kreatif. Pemabuyarik. Enggak apa-apa. Kreatif seperti itu berarti beliau lagi semangat. Kalau enggak kreatif, nanti sesuatu. Wa zadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah. Paham sampai di situ, Mas? Itu tentang penjelasan. Makanya ini salah satu yang dijelaskan para ulama juga bolehnya wanita haid memegang Al-Qur'an. Itu pakai HP, Mas. HP yang Al-Qur'an. Orang haid gimana? Boleh. Tapi yang rajih tidak boleh memegang langsung mushafin cetakannya. Tapi kalau kemudian pakai kofas atau pakai kain dan yang lain tidak masalah. Karena di situ intinya adalah bagaimana kita itu ihtiram dan ta'zim kepada Al-Qur'an. Menghormati dan mengagungkan Qur'an, bukan menganggap itu ada sebagai apa? Makhluk. Tapi itu adalah kalamullah azza wajalla. Paham sampai sini? Nah. Sedangkan sifat khobariyah adalah sifat yang berupa pengabaran. Sifat yang berupa pengabaran. Ya. Jadi ajza'u ya. Fala yuqal hakadha bal yuqalu sifatu khabariyah ya. Tabata biha al-khabaru min al-kitab wa sunnah wa hiya laysat ma'na wala fi'la. Mithlu al-wajhu, al-ain, as-saq, al-yad, tangan. Semuanya itu ditetapkan karena adanya khabar. Paham sampai sini? Nah. Sehingga ada sifat dhatiyah khabariyah. Ya. Jadi khabariyah itu adalah ajza. Bagian, Mas. Bagian. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini itu ini, Mas. Jadi ajza binisbati lillahi. Amma binisbati lillahi ya, ajzaun binisbati lana. Itu bagian-bagian kalau berkaitan dengan kita. Misalnya bagian kita, ini ada telinga, ada tangan, dan mata dan seterusnya. Tapi amma binisbati lillahi, tapi bagi Allah azza wajalla fala yuqal hakada, itu bukan dikatakan itu bagian dari zatnya Allah azza wajalla. Tapi di situ sifat khabariyah itu adalah tetap dengan pengabaran yang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah azza wajalla mengabarkan tentang apa, Mas? Tangan itu, tangan Allah azza wajalla itu dua. Wa kiltal yadaini ya, yamin. Ya. Kayak sebutkan kilta yadaihi yaminun. Ya. Ini berkaitan dengan innal muqsitina indallahi yaumal qiyamati ala manabira min nurin an yamini rahman wa kilta yadaihi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Jadi di sini orang-orang yang muqsitin, orang-orang yang adil, orang-orang yang adil itu kelak di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat itu berada pada manabir min nurin, ada di menara yang dari cahaya. An yamini rahman, dari sebelah kanannya Allah ar-Rahman. Wa kilta yadaihi, dan kedua tangannya Allah Azza wa Jalla. Yaminun, tangannya kanan. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, itu orang-orang muksitin itu adalah orang yang adil ketika memberikan hukum di antara mereka. Ya. Dan juga dan adil kepada keluarganya dan apa yang menyertainya. Makanya di situ tentang adil, Mas. Adil itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Karena adil itu hanya A dan dil, Mas. Kayak kalau plesetannya adalah a deal is a deal. Bagaimana? Adil, Mas. Kalau cocokologi ya adil, kesepakatan di situ. Kesepakatan itu mudah untuk dilakukan. Kesepakatan yang kesepakatan. Tapi di situ belum tentu ada adil. Orang sudah sepakat. Ya ini nanti akan dibagi sekian, sekian, yang itu sekian. Sudah nampaknya adil. Tapi ketika ada tanfidnya, ada pelaksanaannya, apa yang terjadi? Tidak ada keadilan itu. Karena kaitannya dengan hati. Ya. Salah sama mafia. Jadi kalau berbicara adil nanti jurus kemana-mana. Ya kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada wastalahal ulama rahimahullahu ala. Ya. Ini kaitan sekarang membahas tentang ulama. Ya, wastalahal ulama rahimahullahu ala an yusammuha as-sifati dhatiyah qalu li'annaha mulazimatun dhat la tanfaqu anha. Jadi sifat ini kalau misalnya dikatakan ulama, ulama itu memberikan istilah ya untuk menyebutkan sifat sifat dzatiyah. Mereka mengatakan ya li'annaha, ya karena dia itu apa, ya mulazimatun lidzati la tanfaqu anha. Ya, mengatakan mengatakan ya, mereka mengatakan li'annaha, karena sifat sifat dzatiyah itu senantiasa melekat kepada zatnya dan tidak bisa datang faka'anha, tidak bisa dipisahkan darinya. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi kalau kajian kita hanya ngetik kayak gini, jadi lama, Mas. Ya, antum perhatikan saja. Ini hanya sekedar kisah saja. Paham ya? Jadi ulama itu memberikan istilah saja, Mas. Istilah-istilah yang dimana terkadang itu untuk memudahkan kita memahami. Memahami, Mas. Bahwasannya istilah sifat dzatiyah, sifat khobariyah, sifat apa fi'liyah, itu adalah dalam rangka kita itu bisa ma'rifatullah, bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengetahui. Tapi dengan apa? Dengan dalil. Kemudian Mas, lanjutnya. Itu sifat dzatiyah. Wa sifatul fi'liyah hiya sifatul muta'alliqah bi masyiatihi wa hiya nau'ani. Jadi tadi ana menyebutkan secara global. Ini juga disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Tapi di sini lebih global lagi. Ini lebih luas penjabarannya. Jadi wasifatul fi'liyah dan sifat-sifat fi'liyah. Ya. Ini sifat fi'liyah. Ini tadi sifat apa Mas? Dzatiyah. Jadi sifat-sifat fi'liyah adalah sifat muta'alliqah bimasyiatihi. Ya. Sifat al-muta'alliqah bimasyiatihi. Wahya nau'ani. Ya. Sifat yang berkaitan dengan apa Mas? Dengan kehendak. Jadi sifat fi'liyah. Fi'liyah. Adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Dan ini ada dua. Ini ada dua. Yang pertama, ya. Sifatun laha sababun. Sifatun laha sababun. Halan. Sifatun laha sababun. Ma'lumun. Ya. Yang pertama adalah sifat-sifat yang bagi sifat-sifat itu ada sebab-sebab yang diketahui. Mislu ridha. Ridha Mas. Wallahu azza wa jal idza ya. Suatu. Nah. Jadi Allah azza wa jalla idza wajada sabab ar-ridha radiya. Nah. Jadi di sini Allah azza wa jalla idza wajada sabab ar-ridha radiya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman di surat Az-Zumar Mas ayat 7. Antum buka semuanya mushafnya Mas. Karena bisa jadi ketika kita dalam kajian seperti ini, membuka mushaf adalah bagian dari ibadah yang akan dicatat bahwasanya kita itu bersemangat untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran. Dan itu adalah bagian ibadah yang begitu besar pahalanya. Lihat Mas, Az-Zumar ayat 7 Mas. Mas Herman, Az-Zumar surat keberapa Mas? Allahu Akbar. Ketemu tuh. Allahu Akbar. Ya. Nah. Jadi kata-kata berkaitan di Al-Quran, intakfuru dalam Al-Quran ada 4 ayat. Yang terakhir ini di surat Az-Zumar ayat 7. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, loncat. Iya. Langsung maksud. Canggih sekali ini. Nah. Jadi in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Di sini jelaskan ya tentang penjelasan dari enam. Jadi in takfuru, jika kalian itu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman. Ya, fa innallaha ghaniyun ankum. Ghani'an itu tidak butuh. Ya, tidak butuh. Tidak memerlukan. Ya. Wa la yardha li ibadihi al-kufra. Dan Allah tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian itu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuran itu. Kesyukuranmu itu. Nah, baru kemudian tambahkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Ini salah satu dalil tentang apa? Hadiah. Hadiah. Orang tahlilan menghadiahkan bacaan Al-Quran dari orang banyak diberikan kepada mayit gak nyampe. Salah satu dalil. Kenapa mas? Kalau itu kemudian ada dosa, maka tidak dipikulkan kepada mayit. Begitu juga sebaliknya. Kalau pahala, ya, pahala yang bukan bagian dari kasab, bukan dari investasi dari mayit, maka tidak akan sampai kepada mayit. Makanya disebutkan al-waladu kasbu walidihi. Anak itu adalah investasi dari orang tuanya. Ya. Sehingga kalau kita sekarang itu, anak-anak kita itu mau menghafal Quran, kemudian mau menuntut ilmu syar'i, ini adalah bagian dari apa mas? Ya, bagian dari tadi investasi. Sedangkan ketika anak-anak kita itu malah justru menjauhi salah satu mafia, naudzubillah min dzalik, itu juga bagian dari investasi. Maka antum lihat, ada orang tua dari kecilnya mendidik dia dengan kecukupan itu dari harta. Dan setelah itu, dia mencari harta itu dari jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Seperti apa? Seperti ketika dia bekerja di bank. Kenapa kerja di bank? Karena orang tuanya pun dulu kerja di bank. Membesarkan anaknya dengan uang riba. Maka hal inilah yang menyebabkan bagaimana mungkin investasinya akan beruntung kelak di akhirat ketika dibesarkan dengan cara yang tidak benar. Paham ya? Nah, oleh karena itu di sini ini berkaitan Allah akan memberikan ridho kalau ada sebab sehingga Allah pun ridho. Nah, dari ayat ini in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha 'ibadil kufra. Allah azza wajalla tidak ridha untuk hamba-hambanya itu melakukan kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau itu bersyukur, maka Allah pun ridha bagi kalian. Oh, ridha kepada kalian. Nah, di sini kenapa wa la yardha 'ibadil kufra? Ini kaitannya dengan apa? Takdir, Mas. Takdir kauni dan takdir syar'i. Allah menetapkan takdir itu semuanya, Mas. Baik yang Allah senangi, cintai, dan Allah tidak senang. Allah ciptakan. Dan itu pun kebaikan. Tidak ada kedoliman dari bagian takdir itu. Semua takdir Allah Azza wa Jalla itu baik. Sebagaimana Ana sebutkan tadi, takdirnya antum sekarang adalah Allah takdirkan antum bisa datang ke kajian di masjid ini. Hari ini. Sore ini. Bukan yang kemarin. Sore ini. Walaupun Allah Azza wa Jalla sekarang ini menurunkan keberkahan dari turunnya hujan. Tapi itu pun tidak menjadikan takdir itu menjadi meleset. Ya. Paham sampai sini? Sehingga di sini Allah akan ridho kepada kita kalau kita itu melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya tidak bisa difahami kalau apa? Apakah Allah akan ridho? Ya. Sedangkan Allah lah yang menciptakan ridho, keridhoan itu. Kenapa harus menunggu sebab? Paham gak? Ini pertanyaan. Jadi kalau Allah lah yang menciptakan ridho, menguasai hati, kenapa Allah akan memberikan ridho kalau ada sebab ridho? Sedangkan Allah berkehendak, ya, adanya sebab dan tidak ada sebab, Allah akan melakukan apabila Allah berkehendak. Ini kaitannya gimana, Mas? Paham gak maksudnya? Di sini disebutkan. Antum lihat. Contohnya apa? Allah Azza wa Jal, idha wajada sababa ridha radiyah. Allah Azza wa Jal itu akan ridha apabila Allah Azza wa Jal mendapati sebabnya ridha. Maka Allah pun akan ridha. Paham gak, Mas? Nah, di sini disebutkan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian itu kafir, maka sungguhnya Allah itu tidak butuh pada kalian. Wala yardha li ibadil kufra, dan Allah Azza wa Jalla tidak ridha kepada hamba-hambanya yang melakukan kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau Allah itu bersyukur, maka Allah akan ridha bagi kalian. Meridhai kalian. Ini menunjukkan apa, Mas? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, Mas. Allah lah yang memberikan ilham itu, Mas. Ini mana yang fujur, ini yang takwa nih. Antum tinggal milih nih. Maka, kalau sudah ada pilihan itu, kemudian antum memilih. Memilih apa, Mas? Yang takwa. Fujuroha wa taqwaha. Yang takwa. Maka Allah pun akan memberikan ganjaran, memberikan ridhonya, memberikan apa saja yang Allah kehendaki dari kebaikan-kebaikan hamba-Nya tersebut. Ya. Innallaha la yadhi'u ajrul muhsinin wa ajrul mu'minin. Allah tidak mengsia-siakan ganjarannya orang-orang yang berbuat baik, Mas. Ganjaran orang-orang mukmin. Itu menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan setelah ada pilihan, maka di situ masyiahnya. Ini berkaitan dengan yang lainnya. Masyiahnya, kita itu punya masyiah, kita itu punya pilihan. Tapi pilihannya kita itu di bawah pilihannya Allah Azza wa Jalla. Antum sudah memilih, Ustaz, saya pokoknya yang itu, Ustaz, yang itu, noh. Itu kita milih berdasarkan kriteria-kriteria yang masuk pada kita. Tapi ternyata itu bukan jodohnya. Bukan bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Yang dijodohkan adalah sekarang yang antum dapati, Mas. Yang sudah terjadi itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Paham sampai sini? Nah. Paham ya? Maka ini kaitannya tadi, kenapa di situ disebutkan ya tentang idza wajada sababa ridha faradhiya. Kalau Allah mendapati sebab ridha, maka Allah pun ridha. Ya, ini hanya sebagai apa? Bagian dari fi'ilnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla apa, Mas? Yadkhulul jannata man la yaf'alu khaira qattu. Orang masuk surga, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun, Mas, kebaikan. Ya. Fadzalika birahmatillahi azza wajal. Yang demikian itu dengan rahmatnya Allah azza wajal. Ini ada bagian yang terkadang manusia tidak bisa memikirkan dengan logika. Logika kita yang sempit. Paham sampai sini? Dan ini semuanya adalah bagian dari kehendak Allah azza wajal. Nah, kita lanjutkan, Mas. Wa sifatun laisa laha sababun ma'lumun. Mithlu an-nuzul ila as-sama'i dunya hina yabqa thulutsal-lail akhir. Ya. Jadi sifatun laha sababun ma'lumun. Ya. Kalau yang tadi ada sifat, yang pertama sifat fi'liyah itu ada dua, sifat yang dia itu punya sebab yang diketahui. Ya, itu apa? Kalau diketahui itu menyebabkan ridho, kemudian dia lakukan, maka Allah pun ridho. Itu diketahui. Begitu juga sifatun laisa laha sababun ma'lumun. Sifat-sifat yang dia tidak mempunyai sebab-sebab yang diketahui. Sudah sholat dua rakaat, Mas? Sholat dua rakaat. Barakallahu fikum. Tentu. Nah. Jadi di situ kaitannya ada dua sifat. Sifat fi'liyah itu dua macam, Mas. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah azza wajalla. Tapi ada yang ada sebab, ada yang tidak ada sebab, Mas. Ya. Ada yang ada sebab yang diketahui dan ada yang tidak ada sebab yang tidak diketahui. Maka disebutkan di situ sifatun fi'liyah itu, ya. Itu sifatun laha sababun ma'lumun dan sifatun laisa laha sababun ma'lumun. Sifat yang ada sebab yang diketahui dan sifat yang tidak ada sebab yang diketahui. Sebabnya ada yang diketahui dan sebabnya ada yang tidak diketahui. Nah, contohnya di sini, ya, ini yang kedua nih, Mas. Antum tulis ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, Mas? Sifatun laha sababun ma'lum. Sifat itu maksudnya adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Baginya ada sebab yang diketahui. Kemudian, sifatun laisa laha sababun ma'lumun. Sifat yang dimana fi'liyahnya Allah Azza wa Jal itu tidak ada sebab. Laisa laha sababun ma'lum. Tidak ada sebab yang diketahui. Ya. Mislu. Ya. An-nuzul ila sama, turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Ya. Nuzul, Mas, turun. Ya. Turun ke langit dunia ketika hina yabqa thulutsul lail akhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir. Sudah kita bahas tentang masalah sifat nuzul. Dan ana bertanya kepada antum, Mas, sifat nuzulnya Allah azza wajalla apakah? Yang pertama, sifat nuzulnya Allah azza wajalla apakah turunnya itu adalah malaikatnya yang turun atau rahmatnya yang turun atau zatnya Allah yang turun? Yang ketiga, Mas, zatnya Allah yang turun. Karena tidak ada penjelasan yang lainnya kecuali zatnya. Paham sampai sini? Dan itu tidak disebutkan malaikat yang turun atau rahmatnya Allah yang turun. Bukan. Kalau Allah, rahmatnya Allah yang turun sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, bagaimana nyampe ke bumi? Berarti gak bisa dirasakan oleh orang yang hidup di bumi. Temangsang, Mas. Ya, temangsang. Bagaimana kalau misalnya menemangsangkan sesuatu itu tidak enak, Mas. Ya, itulah. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang sifat dzatiyah fi'liyah bi'tibarain. Nah, setelah salat maghrib. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam persis. Alhamdulillah.